بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، قال: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. وهذا فيه دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لما في ذلك من الوعيد. قال: أو لتخطفن أبصارهم، وأن الأصل في المصلي أن يجعل بصره في موضع سجوده، وهذا هو أبلغ ما يكون في خشوعه في صلاته وأدبه مع الله سبحانه وتعالى فيها. أما رفع البصر إلى السماء أو ما سيأتي في الترجمة اللاحقة الالتفات هنا وهناك، هذا كله من البعد بالنفس عن تحقيق الخشوع في الصلاة الذي هو روح الصلاة ولبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Al-musannif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab tentang larangan mengangkat pandangan ke langit ketika salat. Bab tentang larangan mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: ada apa dengan orang-orang tersebut? Mereka mengangkat pandangan mereka ke langit di sholat-sholat mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan perkataannya sampai-sampai beliau mengatakan, hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut atau pandangan mereka akan disambar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam hadis ini terdapat keterangan tentang haramnya mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Karena apa? Karena adanya ancaman di dalam tindakan tersebut. Seharusnya seorang yang sholat mengarahkan pandangannya ke tempat sujud dia. Adapun mengangkat pandangan dia ke langit atau sebagaimana yang akan datang di bab berikutnya, menoleh ke kanan dan ke kiri, maka tindakan seperti ini menjauhkan seseorang dari khusyuk. Dan kita tahu bahwa kekhusyuan adalah roh sholat. Maka hendaknya kita menghindarkan diri dari tindakan tersebut, karena ini merupakan dosa. Ini merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam. Dan orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala: باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن في هذا الالتفات انشغال يفضي انشغال بالبصر والبدن يفضي إلى انشغال القلب عن الصلاة بالنظر في الأشياء ثم تحرك القلب بمعاني حول تلك الأشياء فيذهب عن القلب خشوعه. والأصل أن يجعل المصلي بصره موضع سجوده، وهذا أجمع لقلبه في تحقيق الخشوع في صلاته. وإذا التفت المرء في صلاته فإن ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاته، والاختلاس هو الأخذ السريع عن غفلة. فما ينبغي للإنسان أن يتيح للشيطان هذه الفرصة أن يختلس من صلاته، بل عليه أن يحرص على المحافظة على صلاته، ومن ذلكم حفظ بصره بالنظر إلى موضع سجوده إلى أن يفرغ من صلاته. Bab yang berikutnya adalah bab tentang makruhnya menoleh di dalam salat tanpa adanya uzur. Bab tentang makruhnya menoleh di dalam salat tanpa adanya uzur. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya, Aisyah mengatakan, saya telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukumnya menoleh di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah tindakan mencurinya syaitan. Itu adalah tindakan mencuri yang dilakukan oleh syaitan dari salat hambanya. Itu adalah tindakan mencuri yang dilakukan oleh syaitan, mencuri dari salat hambanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini terdapat larangan menoleh di dalam salat, baik menoleh kanan, menoleh ke kiri, ataupun menoleh ke belakang. Karena tindakan menoleh ini merupakan kesibukan yang dilakukan oleh mata dan badan, yang kesibukan tersebut menjadikan seseorang tidak akan khusyuk di dalam sholatnya. Yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sholat adalah mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Karena dengan mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya akan menambah kekhusyuan dia. Dia akan lebih mudah konsentrasi, lebih mudah khusyuk ketika mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Namun apabila seseorang menoleh, maka sebenarnya sholatnya sedang dicuri oleh syaitan. Sebenarnya sholatnya sedang dicuri oleh syaitan. Maka hendaknya kita semuanya berhati-hati di dalam sholat kita, menjaga kekhusyuannya, mengarahkan pandangannya hanya ke tempat sujud kita, agar pahalanya utuh dan tidak dicuri oleh syaitan. Seharusnya kita lakukan hal tersebut hingga salat kita berakhir. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا فيه كالذي قبله النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه هلكة، لأن فيه انتقاص من صلاة العبد، حيث إن الشيطان يختلس من العبد من صلاته بقدر ما يكون من العبد من التفات في صلاته. وقوله في تمام الحديث فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في إسناده رجل ضعف فلا يحتج بهذا الحديث، والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنافلة، وأنه ليس المرء أن يلتفت لا في الفريضة ولا في النافلة، لأنه كما عرفنا الالتفات في الصلاة يضعف الخشوع، والخشوع مطلوب في الفرض والنفل. Hadis yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, jauhilah menoleh di dalam salat, karena menoleh, tindakan menoleh di dalam salat adalah kebinasaan. Apabila hal tersebut tidak bisa dihindari, harus dilakukan, maka hendaknya di salat sunnah, bukan di salat fardu. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini terdapat keterangan sebagaimana yang telah lalu, yaitu larangan menoleh di dalam sholat, dan bahwa tindakan menoleh di dalam sholat adalah tindakan kebinasaan, karena menoleh di dalam sholat akan mengurangi pahala sholat seseorang. Adapun perkataan di dalam hadis ini, redaksi hadis yang mengatakan apabila hal tersebut memang harus dilakukan dan seterusnya, apabila hal tersebut memang harus dilakukan maka hendaklah di sholat sunnah bukan di sholat fardunya, maka tambahan hadis ini tidak sahih, tidak tetap, tidak valid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang dilemahkan, maka hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis yang di akhirnya tidak bisa dijadikan hujjah atau pegangan. Yang benar bahwa tidak ada perbedaan antara sholat sunnah dan sholat fardu. Karena sebagaimana kita tahu tadi bahwa menoleh di dalam sholat akan mengurangi kekhusyuan seseorang. Dan kekhusyuan ini dituntut baik di dalam sholat fardu maupun di dalam sholat sunnah. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة إلى القبور وأورد حديث أبي مرثد كنار بن الحصين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم. في هذا الحديث نهي عن أمرين يتعلقان بالقبور، أحدهما نهي عن الصلاة إلى القبور، وهذا نهي لما فيه من إفضاء إلى تعظيم القبور ومن ثم اتخاذها مساجد، فيكون ذلك بابا من أبواب الشرك ومفتاحا من مفاتيحه. والنهي الآخر نهي عن الجلوس على القبور، وهذا فيه امتهان لها، فلا تمتهن القبور ولا أيضا تعظم تعظيما يفضي بها إلى أن يتعلق فيها وتتخذ معبودات من دون الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الصلاة إلى القبور نهي عن أمر يفضي إلى الشرك وذريعة من ذرائع الشرك. الشريعة جاءت بالتوحيد والنهي عن الشرك وحماية حماء التوحيد وسد كل ذريعة مفضية إلى الشرك بالله. Bab yang berikutnya adalah bab tentang larangan sholat ke kuburan, larangan sholat menghadap ke kuburan. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang diriwayatkan dari Abu Marthad Kannas ibn al-Husayn radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, dan juga janganlah kalian menduduki kuburan tersebut, duduk di atasnya. Di dalam hadis ini terdapat larangan, atau terdapat dua larangan yang berhubungan dengan kuburan. Larangan yang pertama adalah larangan untuk sholat menghadap ke kuburan, karena tindakan ini akan menjadikan seseorang terlalu mengagungkan kuburan, yang tindakan tersebut akan menggeret mereka atau menjadikan mereka nantinya menyembah kuburan tersebut, melakukan kesyirikan di dalam kuburan tersebut, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Ini semuanya merupakan hal-hal yang dilarang, sehingga jalan menuju tersebut ditutup oleh syariat Islam. Larangan yang kedua adalah larangan duduk di atas kuburan. Dan ini merupakan tindakan menghinakan kuburan, tindakan merendahkan kuburan. Sehingga dari hadis ini kita memahami, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kuburan jangan sampai direndahkan, jangan sampai kuburan tersebut tidak dihormati. Begitu pula ketika menghormati kuburan, maka jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai ketika menghormati kuburan tersebut, kita terlalu menghormatinya sehingga menjadikan tempat kuburan tersebut sebagai tempat ibadah, kemudian menyembah orang-orang yang ada di kuburan tersebut, sehingga kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan agama Islam menutup semua pintu menuju kesyirikan tersebut. Di antara pintu menuju kesyirikan adalah sholat menghadap ke kuburan. Maka hendaklah kita seimbang dalam menyikapi kuburan. Jangan kita merendahkannya, kita juga jangan terlalu mengagungkannya sehingga menjadikan kita terjatuh ke dalam kesyirikan yang akan merusak agama kita. قال رحمه الله تعالى باب تحريم المرور بين يدي المصلي. وأيضا هذه الترجمة لها تعلق بما سبق وهو تحقيق الخشوع في الصلاة. ومن المعلوم أن المرور بين يدي المصلي يشغله عن صلاته ويؤثر على خشوعه فيها، فجاءت الشريعة بتحريم ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. فإذا كان المصلي قد اتخذ سترة فلا يمر بينه وبين سترته، بل يمر من وراء السترة. وإن كان لم يتخذ سترة فإن عليه إن احتاج إلى المرور ألا يمر بين يدي المصلي، ولكن يمر من مسافة أبعد من موضع السجود، أو قيل ثلاثة أذرع، يكون أبعد من ذلك، لكن لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، لأن هذا فيه تأثير على خشوع المصلي في صلاته، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. قال عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، متفق عليه. ومعنى قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم، لكان أن يقف أي يختار، لو يعرف الإثم الذي عليه لكان أن يختار الوقوف 40 خير من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، وجاء في بعض الروايات تحديده بال40 خريفا أي سنة. وعلى كل الأمر ليس بالهين، مع أن كثير الناس ربما يستهين في هذه القضية، قضية المرور بين يدي المصلي، لكن كما في هذا الحديث لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار أن يقف 40 إلى 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، خير له من أن يمر بين يديه. باب yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya berjalan di depan orang yang sedang sholat. Bab tentang haramnya berjalan di depan orang yang sedang sholat. Bab ini memiliki hubungan dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana mewujudkan kekhusyuan di dalam sholat. Dan sebagaimana diketahui bahwa berlalunya orang di depan orang yang sholat akan menghilangkan kekhusyuan orang yang sedang sholat tersebut. sehingga hal ini dilarang di dalam Islam. Kita diharamkan bagi kita untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat. Apabila orang yang sholat tersebut telah menempatkan sutrah di depannya, maka kita tidak boleh berjalan di depannya kecuali di depan sutrah tersebut, setelah jarak sutrah tersebut. Sutrah adalah penghalang ya, sesuatu yang ditempatkan oleh orang yang sedang sholat di depannya, agar orang yang berlalu atau orang yang berjalan di depannya bisa berjalan setelah sutrah tersebut, setelah tempat sutrah tersebut, atau setelah tempat penghalang tersebut. Apabila orang yang sholat tersebut telah meletakkan sutrah, maka hendaklah orang yang ingin berjalan di depannya, dia berjalan di tempat setelah sutrah tersebut, di depan sutrahnya, bukan antara antara orang yang sholat dengan sutrahnya. Bagaimana ketika seseorang yang sholat tidak menempatkan sutrah atau tidak meletakkan sutrah di depannya, maka seseorang boleh berjalan di depannya dengan mengira-ngira, tempat sujudnya. Dia berjalan setelah tempat sujud orang yang sholat tersebut. Larangan ini, yaitu larangan berjalan di depan orang yang sholat, ini umum sifatnya. Baik sholat tersebut sholat sunnah ataupun sholat tersebut adalah sholat wajib, sama-sama kita dilarang untuk berjalan di depan orang yang sedang sholat, baik sholatnya sholat sunnah maupun sholat fardu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadisnya Abul Juhaim Abdullah Ibn Al-Harith Ibn Simmah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sholat tahu dosanya, maka dia akan berhenti 40. Dia akan berhenti selama 40. Itu lebih baik baginya daripada dia berjalan di depan orang yang sholat tersebut. Rawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam perkataan rawi ini, saya tidak tahu Rasulullah apakah mengatakan 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun. Ada di dalam riwayat lain disebutkan tentang batasan dari waktu tersebut, yaitu 40 tahun. Terlepas dari itu semuanya, apakah 40 hari ataukah 40 bulan ataukah 40 tahun, kita harusnya tidak menyempelekan hal ini. Kita melihat banyak orang yang tidak tahu tentang hukum ini dan menyepelekannya. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan yang sama, menyepelekan masalah ini karena dosanya sangat sangat besar. Qala rahimahullahu taala babun karahatu syuru'il ma'mum fi nafilah ba'da syuru'il mu'adzin fi iqamati as-salah sawa kanat an-nafilah sunnah سنة تلك الصلاة أو غيرها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. في هذه الترجمة وهذا الحديث نهي للمسلم إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أن يشرع في صلاة نافلة، لأنه لا يشتغل بنفل يفوت فيه فرض، لأنه كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب يقول الله ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا يشتغل بالنافلة والفريضة قد قامت، بل يحرص على الفريضة من أولها، لأن الفريضة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه النافلة تحية المسجد أو السنة الراتبة القبلية أو نحو ذلك، فكل ذلك لا يتشاغل به عن الصلاة المكتوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهذا فيه شاهد لقاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أنه إذا تزاحمت العبادات قدم الأفضل، قدم الأفضل. وهنا لا ريب أن الأفضل هو الصلاة المكتوبة، وإن كان الشخص هذا إذا لم يشرع، أما إذا كان الشخص شرع في النافلة وأقيمت الصلاة بعد شروعه في النافلة، فقد قال العلماء إن كان في أول النافلة فإنه يقطعها حتى لا يفوت الفريضة من أولها، وأما إذا كان في آخرها ولا يفوت شيء من الفريضة من أولها ولا سيما تكبيرة الإحرام فإن شأنها عظيم، فإنه يتم صلاته خفيفة. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang makruhnya seorang makmum melakukan sholat nafilah atau sholat sunnah setelah seorang muadzin mengumandangkan iqamat. Baik sholat yang dijalankan oleh makmum tersebut adalah sholat sunnah ataupun sholat yang lainnya. Baik sholat tersebut sholat sunnah ataupun sholat yang lainnya. Baik sholat sunnah yang dilakukan tersebut adalah sholat rawatib bagi sholat tersebut ataupun sholat sunnah lainnya. Di dalam bab ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila sholat telah dikumandangkan maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang diwajibkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini kita bisa memahami dengan jelas adanya larangan bagi seorang muslim untuk memulai sholat sunnah padahal sholat fardunya sudah dikumandangkan. Seorang muadzin sudah mengumandangkan iqamat. Karena tindakan seperti ini adalah tindakan sibuk dengan sesuatu yang sunnah, dengan ibadah yang sunnah, dan meninggalkan ibadah yang diwajibkan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi." Bahwa seorang hamba tidak mendekatkan diri kepadaku melebihi ketika dia melakukan sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai yang bisa mendekatkan seorang hamba kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah-ibadah yang wajib. Sehingga ketika ada ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, maka kita harus mendahulukan ibadah-ibadah yang wajib. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil kaidah yang dikemukakan oleh para ulama. Apabila ada ibadah-ibadah yang saling berada di satu waktu, ada banyak ibadah berada di satu waktu, maka hendaklah kita mengedepankan atau mendahulukan ibadah yang paling afdal. Apabila ada dua ibadah, yang satunya wajib, yang satunya sunnah, maka kita mendahulukan yang wajib, karena itulah yang paling afdal. Ada juga masalah sekarang ketika larangan ini adalah ketika seseorang belum melakukan sholat sunnahnya. Dia belum melakukan sholat sunnah, kemudian iqamah dikumandangkan. Maka dia tidak boleh memulai sholat sunnahnya tersebut, karena dia harus memulai dengan sholat fardunya. Apabila dia sudah melakukan sholat sunnah, bagaimana? Para ulama mengatakan, apabila sholat sunnah tersebut masih di awal, maka dia memotong sholat sunnah tersebut. Maka dia memotong sholat sunnahnya, kemudian masuk berjamaah bersama imam. Namun apabila sholat sunnah tersebut sudah di akhir, dan dia bisa menyelesaikan sholat sunnah tersebut tanpa ketinggalan misalnya takbiratul imamnya, atau tanpa ketinggalan rakaat pertamanya, maka dia boleh untuk menyempurnakan sholatnya. Dia boleh menyempurnakan sholatnya dengan cepat. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بصلاة من بين الليالي. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. هذه الترجمة وما ساق فيها من أحاديث فيها أن يوم الجمعة لا يخصص بالصيام مع عظم شأن ذلك اليوم وعظيم مكانته، إلا أنه لا يجوز أن يخصص وأن يفرد بصيام، ولا أن تفرد ليلته بصلاة. لكن من كان يصلي كل ليلة يصلي ليلة الجمعة تبعا لصلاته كل ليلة، لكن المنهي عنه هو التخصيص. وأيضا لا يخص يوم الجمعة، لكن إن كان يصوم يوم قبله أو يوم بعده فلا حرج، لأنه لم يخصص الجمعة بالصيام. فالمنهي عنه هو تخصيص ليلة الجمعة بقيام وتخصيص يوم الجمعة بالصيام، أو تخصيص يوم الجمعة بالصيام، فهذا الذي ينهى عنه. ولهذا من صام يوما قبله أو يوما بعده لا حرج عليه في ذلك، فيكون النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة يراد به تخصيص ذلك اليوم. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية صائمة يوم الجمعة سألها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري، لأنها خصصت الجمعة بالصيام. يستفاد من ذلك أن تخصيص أيام بعبادة لعظم ذلك اليوم بدون دليل شرعي لا يجوز. ولهذا من لاحظ عظم يوم الجمعة وقال: أنا أريد أن أخصص هذا اليوم العظيم لعظمه بصيام أو خصص ليلة بقيام لا يجوز له ذلك. والأفعال الأصل الأفعال التعبدية الأصل فيها التوقف على ما ورد به الشرع. Bab yang berikutnya adalah bab tentang dibencinya mengkhususkan hari Jumat dengan puasa atau mengkhususkan malam Jumatnya dengan sholat berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Muallif rahimahullah Imam Nawawi membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan sholat. Dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Kecuali apabila seseorang tersebut, apabila ada salah seorang di antara kalian terbiasa dengan puasa. Terbiasa dengan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwa dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian sekali-kali puasa pada hari Jumat kecuali jika dia puasa satu hari sebelumnya atau dia puasa juga satu hari setelahnya. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Muhammad Ibn Abbad, dia mengatakan, aku telah bertanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu, apakah Nabi SAW telah melarang puasa pada hari Jumat? Maka Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, iya. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis lain diriwayatkan dari Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menemuinya pada hari Jumat. Padahal ketika itu Juwairiyah sedang puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kemarin kamu puasa? Juwairiyah menjawab tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, apakah kamu akan puasa besok? Maka Juwairiyah mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, kalau begitu sekarang batalkan puasamu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada bab ini terdapat banyak hadis yang melarang kita untuk mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Padahal kita tahu semuanya bahwa hari Jumat merupakan hari yang agung. Namun karena tidak adanya dalil tentang mengkhususkan ibadah di hari dan malam tersebut, maka kita tidak boleh menghidupkan malamnya dengan sholat dan menghidupkan harinya dengan puasa. Namun yang dilarang di sini adalah mengkhususkannya. Yang dilarang di sini adalah mengkhususkannya dengan puasa dan dengan sholat malam. Apabila tidak mengkhususkan, maka tidak mengapa. Misalnya, apabila kebiasaan seseorang dia puasa, misalnya kebiasaan dia puasa sebelum Jumat, maka dia tidak mengapa untuk puasa di hari Jumatnya. Apabila kebiasaan seseorang dia sholat malam, maka tidak mengapa dia sholat malam di malam Jumat. Yang dilarang di sini adalah mengkhususkan hari Jumat tersebut dengan puasa dan dengan sholat malam. Oleh karenanya, Di dalam hadis Juwairiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada dia, apakah dia puasa sebelumnya? Juwairiyah mengatakan tidak. Apakah dia puasa setelahnya? Juwairiyah mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat dengan puasa ataupun dengan sholat malam. Dalam hadis ini, hadis-hadis yang telah lalu, kita juga bisa memahami bahwa hari-hari yang dianggungkan oleh Islam tidak otomatis menjadikan kita boleh melakukan ibadah-ibadah khusus pada hari-hari tersebut selama tidak ada dalil. Karena menghidupkan malam-malam atau menganggungkan malam-malam tersebut, menganggungkan hari-hari tersebut, ini membutuhkan dalil lain selain dalil keagungan hari tersebut. Apabila kita hanya tahu keagungan hari tersebut dan kita tidak tahu dalil bolehnya mengagungkan hari tersebut dengan amal-amal ibadah, mengkhususkan amal-amal ibadah di hari-hari tersebut, maka kita tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang khusus di hari tersebut. Dan ini semuanya bisa kita ambil dari hadis-hadis yang telah lalu. Qala rahimahullah ta'ala, babun tahrimul wisal fis shaum. Wa an yasum yawmayn aw akthar wa la ya'kul wa la yashrab baynahuma. Qala an Abi Hurairah wa Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa 'an al-wisal muttafaqun 'alayh. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى متفق عليه وهذا لفظ البخاري. في النهي عن الوصال وفسرها الوصال أن يصوم يومين ولا يأكل في الليل بينهما وإنما يصل صيام اليوم باليوم الآخر ولا يأكل ولا يشرب بينهما يعني في الليل. فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه إبقاء على النفس ولئلا تضعف وأيضا تمل من العبادة وربما يؤدي ذلك إلى الانقطاع. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل أن يكون منك الوصال قال إني لست مثلكم أي أن الله خصني بشيء ميزني به عليكم. قال إني أطعم وأسقى وقوله إني أطعم وأسقى يحتمل معنيين إما أنه يعان على الطعام ويعان على الصيام يعطى قوة يعان بها على الصيام فيكون ذلك بمنزلة الإطعام والإسقاء قيل هذا وقيل أنه على ظاهره أنها يطعم ويسقى أي يؤتى بطعام وشراب يطعم به صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك خاصا به عليه الصلاة والسلام. وبهذا نصل إلى هذه الحلقة وإلى أن نلتقي على خير أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab yang selanjutnya adalah bab tentang haramnya puasa wisal, yaitu dengan puasa dua hari ataupun lebih dan tidak memakan, tidak meminum sama sekali di hari-hari tersebut, menyambung puasa dua sampai tiga hari ataupun lebih dengan tanpa memakan apapun dan tanpa meminum apapun. Al-Mu'allif rahimahullah membawakan hadis Abu Hurairah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang puasa wisal. Hadis disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam larangan puasa wisal atau puasa dengan menyambung puasa lebih dari dua hari atau tiga hari dengan tanpa makan dan minum apapun. Kenapa ini dilarang? Karena untuk menjaga jiwa, untuk menjaga keselamatan jiwa agar badan tidak lemah juga dan juga agar seorang hamba tidak bosan dengan ibadahnya. Dengan kebosanan tersebut, mungkin saja hamba tersebut memutuskan untuk tidak beribadah sama sekali. Hadis yang berikutnya yang juga berkenaan dengan larangan puasa wisal adalah hadis Ibnu Umar. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari puasa wisal. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa wisal?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya tidak seperti kalian. Saya diberi makan dan saya diberi minum." Ini juga menunjukkan haramnya puasa wisal, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang puasa jenis ini. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya saya tidak seperti kalian," ini terdapat bahwa puasa wisal merupakan kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada sabda beliau, "Saya itu diberi makan dan diberi minum," para ulama mengatakan ada dua makna di dalam perkataan ini. Makna yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dari sabda ini adalah bahwa Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi orang lain sehingga beliau bisa atau mampu untuk berpuasa lebih dari satu hari, lebih dari satu hari atau dua hari. Makna yang kedua yaitu makna yang secara lahir, bahwa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah sudah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.